Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang cukup banyak, yang tak terhingga, kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya berupa kesempatan untuk beramal saleh. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis tadi, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang karimah. Dan juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz ibn Jabal dan juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menasihatkan, ittaqillah haitsuma kunt wa'at bis sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada, dan iringilah kesalahan kalian dengan kebaikan yang bisa menghapus kesalahan tersebut. Wa khaliqin nas, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita agar kita menunaikan hak Allah. Yaitu apa ucapannya? Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Yang kedua, memerintahkan kita agar kita menunaikan hak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah untuk berakhlak yang mulia kepada teman, sahabat, karib kerabat, dan lain sebagainya. Dan orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik kepada mereka tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kita. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. Oleh karena pada kesempatan yang berbahagia di hari ini, di siang ini, astain billah subhanahu wa ta'ala, ana meminta bantuan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyampaikan sebagian hal yang belum disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Ya. Dan kita sudah mengetahui keutamaan berbuat baik kepada orang tua, di antaranya apa? Nayuan. Apa keutamaan berbuat baik kepada orang tua yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu? Hah? Ya. Di antara keutamaan seseorang berbuat baik kepada orang tua adalah menjadi sebab seseorang akan mendapatkan al-jannah. kebaikan di akhirat. Bukan hanya sekedar di akhirat, di dunia pun akan mendapatkan kebaikan. Mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Ya. Di akhirat dijanjikan dengan al-jannah. Ya. Yang berikutnya, apa keutamaan berbuat baik kepada orang tua? Anta? Apa? Ya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lain, anta, Syamil. Hah? Apa? Enggak kedengaran? Allah Subhanahu wa taala mengiringkan agar para hambanya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepadanya. Yang kemudian Allah sebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian berbuat baiklah. Ya, sehingga di dalam ayat yang banyak Allah menyebutkan bahwasanya kita diperintah oleh Allah untuk menunaikan hak Allah dengan beribadah kepadanya. Kemudian memerintahkan kita selaku hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Baik. Keutamaan yang lain, siapa yang bisa menyebutkan? Anta, Amri, apa? Di antara yang lain adalah mengiringkan, Allah mengiringkan agar para hambanya bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli waliwalidaik. Ya, agar para hamba bersyukur kepadaku dan kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Telah datang hadis Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Jahimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, aku berniat untuk berperang, ikut berperang bersamamu. Waqad ji'tu astashiruka, dan aku datang kepadamu untuk bermusyawarah. Ya. Faqala hal laka min apakah engkau memiliki ibu? Kemudian kata sahabat yang mulia, na'am, benar wahai Rasulullah, aku masih memiliki ibu. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'alzamha fa'innal jannata inda rijliha, maka tetaplah kamu bersamanya untuk kembali kepada ibunya. Fa'innal jannata inda rijliha, bahwasanya surga berada di bawah kaki ibunya. Ya, di bawah kaki ibunya. Ya. Akhan fidin azani Allah wa iyyakum. Ini di antara bentuk keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Ya. Dan juga di dalam riwayat sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati, qala ummuk, qala summa man, qala ummuk, qala summa man, qala ummuk, Qala thumma man? Qala thumma abuk. Telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW menyebutkan ummuk, ibumu. Ya, kemudian bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Kemudian dijawab Rasulullah SAW, ibumu. Kemudian orang tadi bertanya kembali, siapa lagi? Kemudian kata Rasulullah SAW, ibumu, disebutkan 3 kali. Ya, ibumu, ibumu, dan ibumu. Kemudian bertanya lagi, kepada siapa lagi? Kemudian dijawab, summa abuk, kemudian bapakmu, ayahmu. Nah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa fihil hassu ala birril aqarib wa annal umma ahakkuhum bidhalik. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat dorongan, anjuran untuk melakukan kebaikan kepada karib kerabat kita. Dan sesungguhnya ibu adalah orang yang paling baik, orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Summa ba'dahal ab, dan setelah itu ayah. Ya, setelah itu ayah. Summal aqrab fal aqrab, kemudian yang setelahnya, yang lebih dekat dengannya, kemudian setelahnya yang lebih dekatnya. Kemudian ulama menyebutkan sebab kenapa ibu disebutkan lebih dahulu daripada ayah. Ya. Wa sababu taqdimil ummi kasratu ta'abiha 'alaihi. Sebabnya karena ibu adalah orang yang paling lelah, paling capek, ya. Wa syafaqatiha wa khidmatiha. Orang yang paling memiliki rasa kasih sayang dan paling besar khidmahnya. Wa mu'anah al-masyaq fi hamlihi thumma wad'ihi thumma irdha'ihi. Dan juga karena ibu, ya, orang yang paling berat ketika mengandung anaknya, ketika melahirkannya, dan juga ketika menyusui anaknya. Summa tarbiyatihi wa khidmatihi wa tamridihi wa ghairi dzalik. Setelah lahir anaknya, dijaga, dirawat, dididik, ya. Belum lagi khidmah seorang ibu kepada anaknya. Wa tamridihi, ya, perawatan ibu kepada anaknya dan lain sebagainya. Oleh karenanya disebutkan ibu lebih dahulu daripada ayah. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Ya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tetapi disebutkan juga oleh Rasulullah SAW tentang ayah. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, al-walidu awsat abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adi' dhalikal bab awih fadhu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang ayah, atau bisa diterjemahkan juga orang tua, ya, itu merupakan tengah-tengah pintu syurga. Fa in syi'ta fa'adi' dzalikal bab, jika engkau berkehendak maka sia-siakanlah atau engkau menjaganya. Ya. Jadi berbuat baik kepada seorang ayah, berbuat baik kepada ayah kita, kepada orang tua kita, ya. Ini merupakan kebaikan yang besar. Bahkan disebutkan bahwasanya, ya, al-walid awsatu abwabil jannah. Dan disebutkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yajzi walad walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Kata Rasulullah SAW, tidak bisa seorang ayah membalas jasa, tidak bisa seorang anak membalas jasa ayahnya kecuali jika dia mendapati ayahnya sebagai seorang budak, kemudian dia beli, kemudian merdekakan. Kemudian dia merdekakan. Ya. Sehingga subhanallah, jasa seorang ayah, jasa ayah kita kepada kita sangat besar pula. Ya. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Ya. Dan juga dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridor rabb fi ridol walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Ya. Keriduan Allah berada pada keriduan orang tua. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berada pada kemurkaan orang tua. Ya. Kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Sehingga hadis-hadis yang ada mendorong kita untuk berupaya berbuat baik kepada mereka, kepada orang tua kita, mencari keriduan mereka dalam rangka mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Akhan fi din azani Allahu iyyakum. Di antara adab seorang anak kepada orang tua adalah at-ta'ah bil ma'ruf. Fatajibu ta'atuhuma wajtinabu ma'siyatuhuma. Ya. Wajtinabu ma'siyatihima. Wa antuqaddama ta'atuhuma ala ta'ati kulli ahad ma lam ya'muru bi ma'siyatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mentaati keduanya, menjauhi kemaksiatan kepada keduanya, mendahulukan ketaatan kepada keduanya daripada ketaatan selainnya, selama mereka tidak menyuruh kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi diikat selama mereka tidak menyuruh kita melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk taat kepada keduanya, wajib untuk menjauhi kemaksiatan kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu pada hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf. Ya, sehingga kita taat kepada mereka, kepada orang tua, selama mereka menyuruh kebaikan-kebaikan. Ya. Adapun ketika kita misalkan diperintah oleh mereka melakukan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara adab seorang anak kepada orang tuanya adalah agar seorang anak merendahkan di hadapan keduanya. Tidak angkuh, tidak sombong, ya, tidak menganggap remeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-24, "Waghfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah." Rendahkanlah di hadapan keduanya dengan penuh rasa kasih sayang. Ya. Merendah di hadapan keduanya. Tidak congkak, tidak sombong, tidak mengangkat suara di hadapannya. Ya. Tidak meremehkan, tidak berkata kecuali kebaikan dengan suara yang lemah lembut, tidak diangkat suaranya dan lain sebagainya. Ya. Dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dari Urwah Ibnu Zubair, "Waghfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah," kata beliau, "la tamna' min syai'in ahabbahu." Janganlah engkau larang dari sesuatu yang mereka berdua sukai. Sesuatu yang disukai oleh orang tua kita, selama itu adalah kebaikan, selama itu adalah hal yang mubah, jangan dilarang. Ya. Jangan dilarang. Biarkan orang tua kita melakukan hal yang disukai, selama bukan kemaksiatan. Ya. Selama bukan kemaksiatan. Dan di antara adab seorang anak kepada orang tuanya adalah al-istighfar lahuma. Memintakan ampun untuk keduanya. Ya, memintakan ampun untuk keduanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Waghfir lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh rasa kasih sayang. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah memelihara aku ketika aku masih kecil. Ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul SAW bersabda, "Innallaha azza wa jal la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqul ya rab anna li hadha fayaqulu bistighfari waladik lak." Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal meninggikan derajat seorang hamba yang saleh di jannah. Kemudian orang tadi bertanya, ya Rabb, anna li hadhi? Kenapa derajatku ditinggikan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bistighfari waladik lak, karena doa permohonan maaf anakmu untukmu. Doa istighfar atau doa memohon ampunan untuk orang tua sampai kepada orang tua. Buktinya adalah hadis ini. Ya. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannah. Kemudian dinyatakan bistighfari waladik lak, karena istighfar anakmu untukmu. Ya. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika kita mendapati orang tua kita masih hidup ataupun sudah wafat, maka doakanlah kebaikan untuk mereka. Doakan ampunan, doakan rahmat untuk mereka. Karena doa anak yang saleh akan sampai kepada orang tuanya. Ya, akan sampai kepada orang tuanya. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Alfu minkum, Setiap kajian tidak bisa lama karena alhamdulillah ala kulli hal ya, suka pusing dadakan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.